Bersabarlah kekasih, bersabarlah menanti akan kedatanganku untuk menjemputmu. Ingat tuhai kekasih, ku kan terus mencari. Terus mencari untuk dapat bertemu jalan berliku-liku sulit ku tuju. Jaga dirimu kasih, sujud padanya selalu, ku akan tiba. Ku kan terus mencari untuk dapat bertemu jalan berliku-liku sulit ku tuju. Jaga dirimu kasih, sujud padanya selalu, ku akan tiba rindu bila ada waktu. Oh.